السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. حياكم الله جميعا. وبارك الله فيك أستاذ. سير أستاذ، الحمد لله. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Rani. Boleh Ustaz, sudah tetap gue jadikan Ustaz si hostnya Ustaz, bisa bikin video juga. Kita mulai. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfatan 'ayn. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, pemirsa RRJ TV yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhoi, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bersyukur, yang pada subuh hari ini kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan untuk melanjutkan pelajaran kita, membaca muqaddimah kitab Sahih Muslim. Muslim Ibn al-Hajjaj al-Wasiti, Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim Abdul Husain al-Qushayri an-Naysaburi, meninggal pada tahun 261 rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita masih contoh-contoh pada generasi periwayatan hadis. Pada generasi periwayatan dan pengumpulan hadis yang menunjukkan betapa selektifnya, betapa ketatnya para ulama hadis menerima hadis, menjadikan atau memilih, mengangkat guru dalam mendapatkan hadis dengan tujuan agar terpelihara hadis-hadis Nabi SAW. Makanya mereka menilai para perawi hadis, mentakdil dan mentajrih. Mentakdil yaitu memberikan nilai positif, nilai yang baik dari sisi agama maupun sisi penguasaan terhadap hadis yang mereka hafal, atau tajrih. Yang ta'dil adalah berkenaan dengan agama mereka, terhadap hadis yang mereka miliki. Kemudian tajrih, negatif, memberikan celah, kekurangan, menjelaskan aib pada seorang perawi dengan tujuan agar riwayat yang dia terima tidak tersebar begitu saja. Maka dibuatlah penilaian-penilaian dan contoh-contohnya sudah kita dapatkan. Sekarang kita lanjutkan. Di antara contoh-contoh mereka menilai perawi hadis, membuat memberikan nilai pada perawi hadis. Riwayat yang pada halaman 50, ya, pada halaman 50, hadis atau riwayat yang ke-71 pada pertemuan yang ke-13 ini. Riwayat yang ke-71 halaman 50. Hadis yang ketiga di bawah bab ini. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Muhammad bin Rafi' wa Hajjaj bin Sya'ir qala haddatsana عبد الرزاق قال مأمر ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم يعني أبا أمية فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة. Saya ulangi tiga kali. Inilah contohnya. Ya. لقد سألني عن حديث لإكرمة ثم قال سمعت إكرمة. Jadi riwayat yang ke-71 ini, ma'asyarul mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, adalah contoh tajrih. Contoh dari jarh. Itu menjelaskan kekurangan seorang perawi atau nilai negatif, nilai rendah atau aib seorang perawi yang dilakukan oleh Ayyub ibn Abi Tamimata As-Sikhtiyani. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani, dia seorang imam jalil yang mulia, bahkan dia adalah murid terdekatnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani adalah murid terdekatnya Anas bin Malik. Beliau diceritakan oleh muridnya, yaitu Ma'mar ibn Rashid al-Azdi. Ma'mar ibn Rashid al-Azdi, ini muridnya Ayyub. Ma'mar bercerita, ma ra'aitu Ayyuba ightaba ahadan qattu. Saya tidak pernah melihat Ayyub menghibahi seorang pun. Saya tidak pernah menemukan Ayyub menghibahi, menceritakan kekurangan orang sedikit pun atau satu kali pun atau seorang pun. Saya tidak menemui Ayyub ini menghibahi seorang pun. Subhanallah, ini menunjukkan sempurnanya akhlak atau indahnya akhlak Ayyub. Ya. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an menyatakan bahwa dia adalah salah satu dari kunci-kunci kebaikan. Ya. Adalah kunci kebaikan. Abu Ayyub ini tidak pernah menghibahi seorang pun, kata Ma'mar, muridnya. Illa, kecuali Abdul Karim Abu Umayyah atau Aba Umayyah, kecuali Abdul Karim Aba Umayyah ini yang pernah diribahi atau diceritakan kekurangannya oleh Ayyub. Menurut cerita Ma'mar ibn Rashid al-Azdi. Fa'innahu dhakarahu. Sesungguhnya Ayub pernah menyebutkan tentang Abdul Karim ini. Abdul Karim Abu Umayyah. Apa yang disebutkan oleh Ayub tentang Abdul Karim Abu Umayyah? Yaitu kana ghaira thiqatin. Kana ghaira thiqatin. Adalah Abdul Karim ini tidaklah thiqah. Adalah Abdul Karim tidaklah seorang yang thiqah, kata Ayub. Alasan kenapa dia menjelaskan atau menyebutkan kekurangan Abdul Karim ini adalah sa'ala laqad sa'alani an hadithin li ikrimata. Ia benar pernah bertanya kepada saya tentang sebuah hadis dari Ikrimah. Abdul Karim ini pernah menanyakan kepada Ayub tentang hadis Ikrimah. Ya. Tentang hadis Ikrimah. Lalu dijawab oleh atau disampaikan oleh Ayub kepadanya hadis Ikrimah tersebut. Berarti hadis itu ketika Abdul Karim meriwayatkan, dia akan meriwayatkan dari Ayub dan dari Ikrimah. An Ayyuba an Ikrimata. Karena hadis Ikrimah ini didapatkan oleh Abdul Karim melalui perantara Ayyub. Hanya saja Abdul Karim bersikap lain. Tsumma qala sami'tu Ikrimata. Akhirnya dia mengatakan dalam periwayatannya, saya mendengar Ikrimah. Saya mendengar Ikrimah. Padahal dia tidak pernah mendengar Ikrimah. Dia mendapatkan hadis Ikrimah itu dari perantara. Salah satu perantaranya Ayyub As-Sikhtiyani ini. Ya, Ayyub As-Sikhtiyani ini. Tetapi ketika dia menyampaikan riwayat dari hadis Ikrimah, dia mengatakan saya mendengar Ikrimah. Maka Ayyub menilainya dengan nilai ghairu thiqatin. Tidaklah thiqah. Tidaklah thiqah. Ini contoh atau riwayat yang ke-71 yang menjelaskan kepada kita bahwa di masa itu ya para ulama memberikan penilaian-penilaian terhadap perawi-perawi hadis. Dan ini bukan ghibah. Ini bukanlah ghibah. Riwayat setelahnya 72. Haddatsani Al-Fadl bin Sahal. Qala haddatsana Affan bin Muslim. Qala haddatsana Hammam. Qal, ini yang bercerita Hammam. Ya. Hammam ibnu Munabbih. Qala qadima alaina Abu Dawud al-A'ma. Qadima alaina Abu Dawud al-A'ma. Lihat, perhatikan baik-baik Abu Dawud al-A'ma ini. Karena pembicaraan tentang dia. Kata Hammam, faja'ala yaqul haddathana al-Bara. Qal wa haddathana Zaid bin Arqam. Abu Dawud al-A'ma ini datang kepada majlis, di situ ada Hammam, lalu dia menyampaikan hadis yang sanadnya adalah dia meriwayatkan dari Al-Bara ibn Azib, sahabat Nabi, kemudian Zaid ibn Arqam, sahabat Nabi. Kata Hammam, fadzakarna dzalika liqatadah, maka kami sampaikan sanad Abu Dawud al-A'ma tadi kepada Qatadah. Ya. Faqala, maka Qatadah mengomentari riwayat atau sanad tersebut. Kata kata Qatadah kadzaba, dia telah berdusta. Maksudnya Abu Daud Al-Amma ini telah berdusta dengan sanadnya tadi, yang mana dia menyampaikan dari Bara' ibn Azib, dari Zaid ibn Arqam, sahabat Nabi SAW. Dia berdusta. Ma sami'a minhum. Tidaklah dia mendengar dari mereka. Ma sami'a minhum. Tidaklah ia mendengar dari mereka. Maksudnya, Al-Bara', Zaid ibn Arqam, dan yang lainnya. Karena nanti di riwayat berikutnya, dia mengaku mendapatkan hadis dari sekian sahabat. Ya, mendapatkan hadis dari riwayat berikutnya ya. Dia mendapatkan dari 18 sahabat yang mana mereka pasukan perang Badar. Ini sudah tua-tua berarti. Ya, bukan hanya dia mengaku mendapatkan hadis dari Al-Bara' dan juga dari Zaid bin Arqam. Dan dia dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia mendapatkan hadis dari 18 sahabat yang mana mereka pasukan perang Badar. Tamaniyata asyara badriyan. Ya. Maka kata Qatada, dia telah berdosa, dia tidaklah mendengar dari mereka. Ya. Innama kana dhalika sa'ilan yatakaffafun nasa zamana ta'unil jarif. Innama kana dhalika, sesungguhnya adalah dia, adalah itu maksudnya dia meminta-minta, ya, meminta-minta, mengulurkan tangan meminta-minta, ya, pada masa ta'un al-jarif, masa ta'un al-jarif, ya. Ta'un al-jarif, ta'un adalah wabah, ya. Ta'un wabah, al-jarif yang memusnahkan banyak, mematikan banyak, ya. Jadi sebenarnya Abu Daud Al-A'ma ini kata Qatadah Ibn Di'ama Sadusi, ya. Sebenarnya dia masanya, masa hidupnya itu di zaman ta'un. Di zaman ta'un yang dikenal dengan ta'un al-jarif. Ta'un yang banyak mematikan manusia. Ya. Ta'un yang banyak mematikan manusia. Dan itulah zaman dia. Dan ketika itu dia saking rusaknya ekonomi ketika zaman ta'un tadi, banyak orang yang meminta-minta, menengadahkan tangan meminta-minta, mengulurkan tangan seperti orang-orang meminta-minta di jalan-jalan. Ya, seperti itulah keadaan banyak orang ketika itu, salah satunya beliau ini. Dan ta'unul jarih itu memang berbeda pendapat para ulama tentang zaman terjadinya, tetapi dia bukan zaman sahabat. Ya. Tidak akan mungkin zaman tersebut jauh dari masa zaman perang Badar atau orang-orang yang ikut perang Badar. Menunjukkan bahwa Abu Daud Al-Amma ini berdusta. Ya, berdusta bahwa dia mendapatkan hadis dari banyak para sahabat, terutama dari pasukan perang Badar. Ya. Inilah perkataan atau penilaian Qatadah terhadap Abu Daud Al-A'ma. Abu Daud Al-A'ma namanya Nufai'u Ibn Al-Harith. Ya. Nufai' Ibn Al-Harith Al-Qas. Al-Qas itu yang pencerita atau tukang cerita. Yang berceramah dengan menyebutkan cerita-cerita yang banyak. Itu Nufai' ibn al-Harith Abu Daud al-A'ma. Sepakat para ulama bahwa dia ditinggalkan. Lemah. Sepakat para ulama bahwa dia sangatlah lemah. Ya. Muttafaqun ala dha'fihi. disebutkan oleh Nawawi siapa-siapa saja yang menyatakan bahwa dia ditinggalkan, tidak diterima hadisnya, lemah. Salah satu dari buktinya adalah ini, pengakuannya bahwa dia meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, dari Al-Bara, bahkan dia dengan nyata-nyatanya mengakui meriwayatkan hadis dari 18 pasukan Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ya. Tentu para pasukan ini sudah banyak yang tua-tua. Jadi yang menjumpai mereka ini tentu orang-orang yang tua juga dari generasi tabi'in. Sementara Abu Daud Al-A'ma ini, dia dikenal atau termasuk pada, hidup pada zaman Ta'un Amwas, Ta'un Al-Jarih. Masa Ta'un, wabah Ta'un di, yang dikenal dengan Al-Jarih. Al-Jarih artinya yang banyak mematikan. An-Nawawi di sini perlu kita jelaskan. Menjelaskan beberapa Ta'un yang terjadi, menukilkan penjelasan para ulama tentang beberapa ta'un yang terjadi. Wabah ta'un ini adalah, kata Nawawi, wabaun ma'rufun, adalah wabah yang maklum, terkenal nama dengan nama ta'un, kata Nawawi. Wahuwa busrun wa warmun. Wabah ini menyebabkan bengkak-bengkaknya badan. Ya, busrun wa waramun mu'limun jiddan. Yang sangat menyakitkan, yang sangat sakitnya. Yakhruju ma'a lahabin, muncul membawa hawa panas. Ya, wa yaswaddu ma haulahu, yang di sekitarnya berwarna hitam, yang membuat kulit di sekitarnya warna hitam atau hijau kehitam-hitaman atau merah kehitam-hitaman. Wa yahsulu ma'ahu khafaqanul qalbi, bersamaan dengan itu membuat jantung berdegup. Kemudian walqai, dan muntah-muntah dan yang lainnya. Ini wabah ta'un. Dan wabah ta'un ini terjadi beberapa kali. Terjadi perbedaan pendapatnya, dinukilkan oleh Nawawi. Ada 5 ta'un yang terkenal terjadi, ya. Menurut penuturan Al-Asma'i, salah seorang ulama besar, ya, bahwa ta'un yang pertama terjadi dalam Islam adalah ta'un Amwas di zaman Umar bin Khattab. Ini ta'un yang pertama terjadi, dan ini di zaman sahabat. Kalaulah Abu Daud ini hidup di zaman ta'un Amwas, mungkin dia berjumpa dengan pasukan Perang Badar. Ya. Tetapi tidak zaman itu, karena ta'un Amwas ini terjadi pada tahun ke-18 atau ke-17 dan 19, sekitar itulah, di zaman Umar bin Khattab. Ya. Yang ta'un Amwas ini mewafatkan banyak para sahabat. Abu Ubaidah Ibn Jarrah meninggal di ta'un Amwas. Ya. Terjadi di Amwas, suatu tempat. Amwas ini nama tempatnya, di Syam. Ya. Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'adz bin Jabal bersama 2 orang istrinya meninggal di ta'un Amwas ini. Kemudian anaknya Mu'adz bin Jabal. Ya. Kemudian ta'un yang kedua adalah ta'un yang terjadi di zaman Ibnu Zubair. Ya, di zaman Ibnu Zubair. Ya. yaitu tahun 119. Ya maaf, tahun 67. Tahun 67. Jadi tahun tahun yang pertama tahun Amwas tahun 18, kemudian yang kedua tahun Ibnu Zubair. Ya. Atau tahunul Jarif. Di zaman Ibnu Zubair tahun ke-67. Ya. Kemudian yang ketiga tahun Al-Fatiyat. Tahun Al-Fatiyat ini yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat tahun Adi bin Artah. Tahun Al-Fatiyat yang ketiga terjadi juga di Syam pada zaman Abdul Malik bin Marwan. Kemudian yang keempat tahun Adi bin Artah, kemudian yang kelima tahun Ghurab. Ya tahun Ghurab ini terjadi pada tahun 127. Ya, tahun 127. Ini versinya Al-Asma'i. Intinya banyak tahun-tahun yang terjadi, salah satunya tahun Al-Jarif yang sekarang ada dalam cerita. Dan tahun Al-Jarif ini tidak terjadi di zaman sahabat. Kalaupun ada itu zaman Ibnu Zubair, itu akhir-akhir zaman sahabat. Ya, ujung-ujung zaman sahabat. Kalau seandainya Abu Daud ini hidup di zaman tersebut, maka mustahil dia berjumpa dengan pasukan perang Badar. Ya. Lalu meriwayatkan hadis, dan bukan satu dua orang pula. 18 orang. 18 orang. Ya. Makanya di bawah ini Syekh Al-Utsaimin mengatakan wa hadza katsirun min al-qissasin yaqul sami'tu fulan hadatsana fulan wa huwa kadza. Ya, banyak orang-orang yang menyampaikan ceramah-ceramah yang isinya kisah-kisah di zaman dahulu, ya, yang dikenal dengan qissasin, qissasin, yang mereka mengatakan saya mendengar si fulan, padahal dia berdusta. Nah, ini riwayat yang ke-72. Kita lanjutkan. Riwayat 73. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Hasan bin Ali Al-Hulwani qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Hammam qala dakhala Abu Dawud Al-A'ma, yang tadi Abu Dawud Al-A'ma Nufai ibn al-Harith Al-Qas, dakhala Abu Dawud Al-A'ma ala Qatadah. Qatadah yang tadi mengatakan dia berdusta. Falamma qama qalu inna hadha yaz'umu annahu laqiya 18 badriyan. Faqala Qatadah hadha kana sa'ilan qabla al-jarifi لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه. Ini riwayat yang ke-73. Masih cerita tentang Abu Daud. Pernah dia masuk menjumpai Qatadah, kemudian setelah dia pergi, lalu orang-orang menyatakan bahwa Abu Daud ini mengaku bahwa dia berjumpa dengan 18 pasukan perang Badar, 18 orang. Lalu Qatadah mengatakan hadza kana sa'ilan qabla al-jari. Sesungguhnya dia adalah salah satu dari yang meminta-minta sebelum peristiwa ta'un al-jari. Ta'un yang banyak mematikan. La ya'ridu fi syai'in min hadza wa la yatakallamu fi. Saat itu dia tidak sama sekali memberikan perhatian kepada riwayat untuk mengumpulkan hadis, ya, dari sahabat-sahabat atau dari orang-orang yang dikenal. Tidak ada perhatian sama sekali, karena orang disibukkan dengan wabah ta'un tersebut. Mana mungkin dia bisa sampai, ya, menjumpai 18 sahabat Nabi SAW dan mereka adalah pasukan perang Badar. Tidak mungkin. Ya. Kemudian Lanjutannya, fa wallahi ma haddatsana al-Hasan an Badriyyin musyafahatan. Kata Qatadah, demi Allah, Al-Hasan al-Basri saja yang lebih tua dari Abu Daud al-A'ma, yang lebih senior daripada Abu Daud al-A'ma, yang lebih luas ilmunya, yang lebih banyak riwayatnya dari sahabat, itu tidak pernah menyampaikan hadis kepada kami secara langsung dari seorang pasukan Badar pun. An Badriyyin musyafahatan. Al-Hasan saja yang tinggi, lebih tinggi dari dia, tidak pernah menyampaikan hadis dari seorang pasukan Badar secara langsung. Pasti melalui perantara. Sementara dia yang junior, yang lebih muda, yang lebih sempit atau lebih rendah ilmunya, ya, atau yang lebih sempit riwayatnya, mengaku mendapatkan atau menjumpai 18. Al-Hasan al-Basri saja tidak pernah menyampaikan hadis dari seorang Badri secara langsung. Pasti memiliki perantara. Jadi beliau kemudian sahabat yang lain atau tabi'in yang lain. Wala haddatsana Sa'id ibn Musayyab. Ya. Begitu juga Sa'id ibn Musayyab yang setingkat dengan Al-Hasan dari generasi tabi'in, tetuanya. Peringkat pertama dari generasi tabi'in, Sa'id ibn Musayyab. An Badriyyin musyafahah. Juga tidak pernah menyampaikan hadis dari seorang pasukan Badar secara langsung. Illa an Sa'd ibn Malikin. Mereka meriwayatkan dari pasukan perang Badar ini melalui perantara Sa'ad ibn Malik. Ya. Illa an Sa'd ibn Malik. Atau hanya satu orang saja mereka meriwayatkan langsung, yaitu Sa'ad ibn Malik. Yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya. Sa'ad ibn Waqqas dari pasukan perang Badar, satu-satunya yang langsung Al-Hasan al-Basri dengan Sa'id ibn Musayyab meriwayatkan dari dia. Selainnya pakai perantara. Berbeda dengan Abu Daud al-A'ma tadi, justru mengaku meriwayatkan dari 18. Padahal dari sisi keutamaan, dari sisi tingkatan, dari sisi keluasan riwayat, dari umur juga, dari tingkatan levelnya juga, dia jauh di bawah mereka. Ini menunjukkan alasan atau merupakan alasan bahwa dia mengada-ada, ya. Dan ini salah satu contoh yang lainnya, bahwa mereka benar-benar selektif, benar-benar teliti, ketat dalam menerima riwayat dan juga membuat penilaian-penilaian terhadap para perawi-perawi hadis. Berikutnya 74. Imam Muslim mengatakan haddatsana Utsman bin Abi Syaibata qala haddatsana Jarir an Raqabah. Ya, Raqabah ini perawi, ya. Orang imam. Ya. Bahwa dia menjelaskan tentang Abu Ja'far Al-Hashimi Al-Madani. Ini orang yang akan dinilai atau diberikan nilai buruk oleh Raqabah. Anna Aba Ja'farin Al-Hashimi Al-Madani kana yada'u ahaditha كلام حق وليس من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جعفر الهاشمي المدائني ini namanya Abdullah ibn Miswar. Abdullah ibn Miswar nama Abu Ja'far Al-Hashimi Al-Madani. Kata Raqabah, dia memalsukan hadis. Yada' ahadith. Ya. Membuat-buat hadis-hadis. Yang mana hadis-hadis tersebut adalah kalama tayyibin. Atau kalama haqqin. Itu kata-kata yang baik. Kata-kata yang bijak. Ya. Arahan-arahan, tuntunan. Memang kalimat-kalimatnya bagus. Tetapi dia bukan hadis Nabi. Walaysat min ahadithin Nabi SAW. Tetapi dia meriwayatkan dari Nabi. Dia menisbatkannya kepada Nabi SAW. Ini memalsukan. Ya. Ini memalsukan. Dan ini juga bukti ya, bahwa mereka dahulu melakukan penilaian yang sangat keras, memberikan nilai atau komentar yang sangat pedas kepada perawi-perawi yang rusak atau apalagi yang membuat-buat hadis seperti pernyataan Raqabah ini. Ya. Di mana dia dengan tegas mengatakan bahwa Abu Ja'far Al-Hashimi yada'ul hadis, membuat-buat hadis atas nama Nabi SAW, kemudian dia menisbatkannya kepada Nabi. Ya, ini riwayat yang ke-74 dan perhatikan di bawahnya uraian dari Syekh Al-Utsaimin. Wa hadha mushkil. Ba'du an-nas idza istahsana al-kalam saqahu haditsan. Nah, ini yang bermasalah. Sebagian orang apabila menganggap ini kata-kata yang baik, kalimatnya bagus, arahannya bagus, intinya atau isi dari kalimat itu indah, ya, kandungannya luar biasa bagus, nanti mereka buat sebagai hadis. Summa qal hadza sahihul ma'na dha'ifus sanad. Lalu mereka nanti mengatakan ini maknanya benar sementara sanadnya lemah. Ya, maknanya benar sanadnya lemah. Wa rubbama la yakunu lahu isnadun aslan. Bahkan sama sekali tidak ada sanadnya. Ya, lakin yara anna ma'nahu sahihan wa tashhadu lahu al-adillah. Lalu dia, karena dia melihat bahwa maknanya bagus dan dalil-dalil lain menguatkannya, ya, kemudian dia mengatakan ini hadis Nabi. Nah, ini bentuk pemalsuannya. Walaupun mungkin benar ya, kata-katanya benar, ya, tetapi dia tidak berhak untuk dinyatakan hadis Nabi. Untuk dikatakan ini hadis Nabi atau dinisbatkan kepada hadis Nabi. Bahkan sampai pula mengatakan ini hadis sahih. Hadza hadithun sahihul matni dha'ifus sanad. Walaysa lahu sanadan aslan. Ya. Bahkan sama sekali tidak ada sanad. Seperti Abu Ja'far Al-Hashimi Al-Madani ini, dia buat kalimat-kalimat yang bagus. Bagus kalimat itu karena dia memberikan tuntunan, menyentuh di hati, ya, mengesankan yang luar biasa, ya. Memberikan kesan yang luar biasa, mengarahkan kepada baik kebaikan. Tetapi tidak berhak untuk mendapatkan level hadis karena dia buatan manusia, buatan dia. Ini yang pemalsuan, dan kita sudah jelaskan ya bahwa dahulu di antara penyebab pemalsuan hadis adalah untuk mengarahkan orang untuk berbuat baik, untuk melakukan ibadah. Ketika dilihat banyak orang yang meninggalkan sholat sementara ia sangat bersedih dengan kondisi demikian dan dia tidak punya hadis, lalu dibuat-buatnya kalimat-kalimat, lalu dikatakan itu hadis Nabi SAW. Ini berbahaya. Ini memasukkan hadis atas nama Nabi SAW. Berikutnya, 75, Imam Muslim mengatakan haddathana al-Hasan al-Hulwani qala haddathana Nu'aym ibn Muhammad qala Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn Sufyan qala haddathana Muhammad ibn Yahya. Ya. Salah. Kita ulangi dari awal. Haddathana al-Hasan al-Hulwani qala haddathana Nu'aym ibn Muhammad. Ya. Qala Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn Sufyan. Sampai di situ sanadnya. Kemudian berpindah kepada sanad yang lain. Ya. Wa haddathana, kata Imam Muslim, wa haddathana Muhammad ibn Yahya. Ini gurunya Imam Muslim. Qala haddathana Nu'aym ibn Muhammad yang tadi. Qala haddathana Abu Dawud At-Tayalisi an Syu'bata an Yunus ibn Ubaid. Qal kana Amr ibn Ubaid yakdzibu fil hadith. Yunus ibn Ubaid memberi nilai kepada Amr ibn Ubaid. Ya, Yunus ibn Ubaid ini seorang perawi, seorang ulama, menjelaskan keburukan atau kelemahan Amr ibn Ubaid. Bahwa dia yakdzibu fil hadith. berdusta dalam menyampaikan hadis. Berdusta dalam menyampaikan hadis. Nanti akan dijelaskan pada berikutnya hadis apa yang dia lakukan kedustaan di atasnya. Hadis riwayat berikutnya. Yang penting bagi kita di sini adalah seseorang yang bernama Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini di bawah sekali penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin. Amr bin Ubaid ahadu zu'ama'il Mu'tazilah. Huwa wa Wasil bin Atha. Dia adalah salah satu dari dedengkot atau gembongnya Mu'tazilah. Pencetus akidah Mu'tazilah, salah satu darinya adalah Amr bin Ubaid ini. Dia bersama Wasil bin Atha. Adalah pencetus akidah Mu'tazilah. Naik kita ke atas lagi. Jadi itu yang Amr bin Ubaid. Dia berdusta dalam menyampaikan hadis. Karena dia hidup di zaman itu, zaman periwayatan hadis. Riwayat berikutnya akan mendetailkan kepada kita cerita ini. Riwayat 76. Imam Muslim mengatakan haddatsana Amr bin Ali Abu Hafsin qala sami'tu Mu'adz bin Mu'adz yaqul qultu li Auf bin Abi Jamilah. Nah, ini yang akan memberi nilai nanti tentang Amr bin Ubaid ini siapa? Auf ibnu Abi Jamilah, seorang pemimpin generasi tabi'in, seorang ulama besar, imam dalam hadis. Auf ibnu Abi Jamilah. Ya, saya kata Mu'adz bin Mu'adz muridnya, saya berkata kepada Auf ibnu Abi Jamilah, inna Amr bin Ubaid haddatsana anil Hasan. Kata Mu'adz kepada Auf, sesungguhnya Amr bin Ubaid ini menyampaikan kepada kami hadis dari Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Jadi Amr bin Ubaid meriwayatkan dari Hasan Al-Basri hadis Nabi SAW yang bunyinya, man hamala alayna silah, anna Rasulullah SAW maqal, man hamala alayna silah falaysa minna. Sebelum kita lanjutkan, hadis ini sahih. Hadis ini benarnya. Man hamala alaina silah falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata untuk menyerang kita, untuk membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, maka bukanlah termasuk dari golongan kita. Ya. Ini orang-orang yang memberontak, mengangkat senjata untuk memerangi kaum muslimin, maka mereka yang memerangi kaum muslimin ini bukan termasuk dari golongan Nabi, bukan dari golongan pengikut-pengikut Nabi SAW. Nah, hadisnya benar, tetapi riwayat ini dari Amr bin Ubaid, dari Hasan, ya, dari Nabi SAW, ini adalah dusta. Kata Auf bin Abi Jamilah, kadzaba wallahi Amrun. Ya, lanjutannya, kadzaba wallahi Amrun. Kata Auf bin Abi Jamilah, telah berdusta demi Allah Amr. Ya, dia bersumpah demi Allah bahwa Amr bin Ubaid ini berdusta dalam hadisnya tadi. Walakinnahu arada an yahuzaha ila qawlihil khabith. Akan tetapi dia ingin membawakan riwayat ini kepada mazhabnya yang buruk. Mazhabnya atau pendapatnya yang buruk, yang khabith, buruknya. Apa pendapatnya yang buruk? Yaitu mengkafirkan mazhab Mu'tazila adalah takfiru murtakibil kabira. Menyatakan pelaku dosa besar itu kafir. Ya. Mengklaim, memfonis pelaku dosa besar kafir. Ini mazhab Mu'tazilah bersama dengan Khawarij. Mereka menyatakan bahwa pelaku dosa besar keluar dari iman, ya, keluar dari iman. Ya. Perbedaannya cuma orang Khawarij mengkafirkan, mencap langsung kafir, sementara Mu'tazilah mengeluarkan dari iman. Tidak beriman. Nanti di akhirat Mereka sama. Mereka sama memberikan penilaian, yaitu kekal di neraka, tidak keluar selama-lamanya. Ya, masuk neraka dan kekal di neraka. Pelaku dosa besar dalam mazhab Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi Amr bin Ubaid ini tadi kan salah satu gembong dari Mu'tazilah, pendiri, pencetus bersama Wasil bin Atha. Maka hadis ini menjadi hadis yang sangat berharga dalam mazhabnya, dalam akidahnya yang menyimpang. Makanya dia riwayatkan langsung agar dia bernilai, maka dia meriwayatkannya dari Hasan. Sementara ya, menurut penjelasan para ulama bahwa Amr bin Ubaid sama sekali tidak, atau Hasan ya, tidak meriwayatkan hadis ini kepadanya. Al-Hasan Al-Basri tidak meriwayatkan hadis ini kepadanya, atau dia tidak mendapatkan hadis itu dari Hasan. Walaupun hadis itu benar, tetapi ketika Amr bin Ubaid ini meriwayatkan dari Hasan, padahal dia tidak mendengarnya dari Hasan, dan bahkan Hasan tidak pernah menyampaikan hadis itu kepadanya, atau bahkan Hasan ini tidak pernah meriwayatkan hadis tersebut, ini menunjukkan bahwa dia berdusta. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk melegalkan pendapatnya yang batil, pendapatnya yang khabith. Yaitu apa? Yaitu menyatakan pelaku dosa besar keluar dari iman, karena dipahami dari hadis ini bahwa siapa yang memberontak, ini kan dosa besar. Dan Nabi mengatakan, memberontak dan menyerang, memerangi kaum muslimin, maka dia bukan dari kalangan atau golongan kami. Berarti dia kafir, menurut mereka. Ya, menurut mereka. Padahal ini hanya sebatas dosa besar yang tidak mengeluarkan dari iman, selama pelakunya tidak menghalalkan. Begitu juga dosa besar yang lain. Ya. Dan membunuh ini, Allah SWT menyatakan dalam Al-Qur'annya bahwa yang membunuh termasuk orang yang beriman. Allah dalam konteks peperangan di antara kaum muslimin, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu, dalam surah Al-Hujurat. Jika ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman. Nah, Allah menyatakan beriman sementara mereka keluarkan. Ya, bila mana jika ada dua kelompok dari orang yang beriman berperang, iqtatalu, fa aslihu bainahuma, damaikanlah di antara mereka. Kemudian setelah ayat itu Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya di antara orang yang beriman itu bersaudara. Yang memerangi, yang diperangi sama-sama bersaudara seiman. Adapun mereka mengeluarkan, ya, yang melakukan dosa besar keluar dari iman. Bila mana meninggal dunia tanpa bertobat, maka masuk neraka, kekal di neraka. Ini mazhabnya Khawarij dan Mu'tazilah. Hadis ini dijadikan senjata oleh Amr bin Ubaid, padahal dia sama sekali tidak mendengarnya dari Hasan al-Basri. Atau bahkan Hasan al-Basri tidak pernah meriwayatkan hadis ini kepadanya. Dan bahkan bisa jadi Al-Hasan al-Basri tidak meriwayatkan hadis ini sama sekali. Sementara tiba-tiba dia mengatakan bahwa dia mendapatkan dari Hasan al-Basri. Nabi SAW bersabda, ya, man hamala alaina silam falaysa minna. Sekali lagi hadis ini hadis yang sahih, hadis yang benar. Tapi bukan dengan jalur ini. Bukan dari jalur Amr bin Ubaid, yakdzibu, kata para ulama, berdusta untuk melegalkan. Nah, ini di antara tujuannya, di antara sebabnya memasukkan hadis adalah melegalkan pemikiran, melegalkan mazhab, melegalkan ideologi dan keyakinan, pendapat, pemikiran. Lalu dibuat-buatlah hadis. Ini di antara penyebab munculnya hadis palsu. Berikutnya 77 halaman 52. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Ubaidullah ibn Umar al-Qawariri qala haddatsana Hammad ibn Zaid qala kana rajulun qad lazima Ayyuba wa sami'a minhu ففقده أيوب فقالوا يا أبا بكر innahu qad lazima amra ibn ubaidin. Qala Hammad, fabayna ana yawman ma'a ayyub wa qad bakkarna ila as-suq, fastaqbalahu ar-rajul fasallama alayhi ayyub wa sa'ala thumma qala lahu ayyub balaghani annaka lazimta dhaka ar-rajula. Qala Hammad, sammahu ya'ni amran. Qala na'am ya Aba Bakr, innahu yaji'una bi ashya'a gharaiba. Qal yaqulu lahu ayyub innama nafirru aw nafraqu min tilka al-gharaib min tilka al-gharaibi. Ini tentang Amr bin Ubaid juga tadi ya, tambahan ceritanya. Sebelumnya ayat riwayat yang tadi Auf bin Abi Jamilah yang menyatakan bahwa Amr bin Ubaid berdusta dan menilai bahwa riwayat Amr bin Ubaid dari Hasan itu sama sekali tidak ada. Kenapa? Karena Auf bin Abi Jamilah ini merupakan angkatan pertama dari murid-muridnya Al-Hasan Al-Basri. Auf bin Abi Jamilah, riwayat yang sebelumnya, Auf bin Abi Jamilah itu dia adalah mengkibari ashabil Hasan. Jadi dari peringkat atau tetua-tetua atau senior-senior, orang-orang yang sangat luas mulazamanya dengan Hasan al-Basri. Sehingga dia menguasai hadis-hadis Hasan. Lalu dia mengklaim, memponis bahwa riwayat Amr bin Ubaid dari Hasan itu sama sekali tidak benar. Ya, jadi itu disebabkan karena Auf bin Abi Jamilah ini adalah murid yang dekat dengan Al-Hasan Al-Basri. Kembali kita ke riwayat yang tadi, yang baru. Masih tentang Amr bin Ubaid. Ceritanya dari Hammad bin Zaid. Ya. Hammad bin Zaid. Dia bercerita, kana rajulun qad lazima ayyuba. Ada seorang laki-laki yang mulazama dengan Ayyub. Ya. Dan mendengarkan hadis-hadis dari dia. Wasami amin. Jadi orang-orang ini berguru kepada Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Fafaqadahu Ayyub. Lalu Ayyub kehilangan orang ini di majlisnya. Tidak lagi hadir di majlis Ayyub. Ya, tidak lagi hadir di majlis Ayyub. Oh ya, orang tadi. Faqalu, maka murid-muridnya yang lain bercerita, ya Aba Bakrin, Abu Bakar ini kunyahnya Ayyub. Ya. Innahu qad lazima Amr ibn Ubaid. Sesungguhnya orang itu sudah berpindah ke guru yang lain, yaitu Amr ibn Ubaid. Dan melaziminya, mulazamah dengan Amr ibn Ubaid. Ya. Itu ceritanya. Ada seseorang yang awalnya berguru kepada Ayyub As-Sikhtiyani dan mendapatkan hadis-hadis dari beliau. Cuma akhirnya Ayyub kehilangan dia, tidak lagi nampak di majlisnya. Lalu diberitakan bahwa dia sudah berpindah guru. Ya. Justru melazimi atau mulazama dengan Amr bin Ubaid. Qala Hammad bin Zaid melanjutkan ceritanya, "Fabaina ana yawman ma'a Ayyub." Kata Hammad bin Zaid, ketika saya bersama Ayyub, ya, Hammad bin Zaid muridnya Ayyub As-Sikhtiyani. Hammad bin Zaid suatu ketika bersama Ayyub, wa qad bakkarna ila suq. Di hari itu kami menuju pasar. Bisa jadi untuk bekerja, ya, atau untuk berbelanja. Pagi-pagi sekali kami sudah ke pasar. Fastaqbalahu ar-rajulu. Lalu bertemulah orang tadi dengan mereka, dengan Ayyub. Bertemulah orang tadi dengan Ayyub. Fasallama alaihi Ayyub wa sa'ala. Ini perhatian seorang guru kepada muridnya yang luar biasa. Kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Justru gurunya yang pertama kali bersalam, menyampaikan salam dan menanyakan keadaannya. Fasallama alaihi Ayyub wasa'alahu dan menanyakan kepadanya. Tsumma qala lahu Ayyub. Di antara pembicaraan mereka di pagi hari itu, balaghani annaka lazim tadzakar rajul. sampai ke ini cross check juga ya, tidak tidak cukup dengan berita dari murid-muridnya yang lain, tetapi dia langsung bertasabut. Ya, dia tanyakan langsung kepada orangnya. Saya sampai kepada saya berita bahwa engkau bermulazama dengan laki-laki itu. Kata Hamad, bisa disebut namanya yaitu Amr bin Ubay. Ya. Sampai kepada saya berita bahwa engkau bermulazama dengan Amr bin Ubay. Kata orang tadi, muridnya, qala na'am, iya. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar yaitu Ayyub. Innahu yaji'una bi asya'a gharaib. Jadi muridnya ini juga merasa bahwa Amr bin Ubay membawakan atau menyampaikan hal-hal yang aneh. Maksudnya hadis-hadis yang tidak pernah didengar dari ulama-ulama hadis yang lain. Seperti hadis man hamala ala sila, itu didengar dari murid, dari perawi-perawi yang lain, benar. Tapi ketika datang dari Amr bin Ubaid, menyimpang. Karena dia meriwayatkan dari Hasan, padahal dia tidak mendengarnya dari Hasan. Ini gharaib. Jadi orang tadi mengatakan bahwa Amr bin Ubaid menyampaikan kepada mereka hal-hal yang aneh. Lalu Ayyub mengatakan kepadanya, yaqulu lahu Ayyub, innama nafirru, sesungguhnya kita ini lari, menjauh, atau menjauhkan diri dari keanehan-keanehan yang seperti itu. Ya. Jadi dia tegaskan kepada orang tadi bahwa kita, saya dan yang lainnya memang berusaha untuk jauh dari gharaib, dari riwayat-riwayat yang aneh-aneh seperti yang diriwayatkan oleh Amr bin Ubaid. Ya. Berikutnya 78. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Hajjaj bin Sya'ir, qala haddatsana Sulaiman bin Harbin, qala haddatsana Ibn Zaid, itu Hammad tadi ya. Ya'ni Hammadan. Qala qila li Ayyub inna Amr bin Ubaid rawa 'anil Hasan. Qala la yujladu sakran minan nabi. Ya. Faqala kadzaba, ana sami'tu al-Hasan yaqul yujladu sakran minan nabi. Nah, ini anehnya. Ini salah satu contoh anehnya. Dalam riwayat lain, Hammad bin Zaid bertanya kepada gurunya Ayyub bahwa Amr bin Ubaid meriwayatkan dari Hasan. Meriwayatkan dari Hasan al-Basri hadis bahwa tidaklah dicambuk seorang yang mabuk dari anggur, ya, dari tuak yang terbuat dari anggur, ya, tidak dicambuk. Kata Ayyub, kadzaba, ya, dia telah berdosa, maksudnya Amr bin Ubaid. Saya mendengar dari Hasan, ya, dari Hasan al-Basri, justru riwayatnya adalah yujladu sakranu minan nabi. Orang yang mabuk lantaran meminum tua yang terbuat dari anggur dicambuk. Ya, dicemeti, dilecut. Sementara Amr bin Ubaid justru meriwayatkan dengan ungkapan tidak dicambuk. Ini keanehan-keanehan yang datang dari riwayat Amr bin Ubaid. Masih di bawahnya tentang Amr bin Ubaid, kita akan baca saja ya di bawahnya 79. Amr bin Ubaid kita selesaikan saja tentang dia. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Hajjaj qala haddatsana Sulaiman bin Harbin qala sami'tu Sallam ibn Abi Muti' yaqul balagha Ayyuba anni ati amran. Ya, fa aqbala alayya yawman fa qala ara'aita rajulan la ta'manuhu ala dinih, kaifa ta'manuhu ala al-hadith. Ini membawakan kepada kita bahwa laki-laki yang diceritakan di pertama, sebelum hadis yang di atas, bahwa dia awalnya berguru kepada Ayyub, kemudian berpindah kepada Amr, adalah beliau ini, Sallam bin Abi Muti'. Ya. Sallam bin Abi Muti' ini dia, yang pertama kali berguru kepada Ayyub, kemudian dia berguru pula kepada Amr bin Ubaid. Lalu terjadilah cerita seperti di pasar tadi. Dan di sini Ayyub mengatakan kepada Sallam, ya, ra'aita rajulan la ta'manahu la ta'manuhu ala dinihi kaifa ta'manuhu ala al-hadith. Bagaimana menurutmu seseorang yang kamu tidak aman terhadap agamanya? Ya, agamanya saja sudah menyimpang, akidahnya menyimpang, mengkafirkan pelaku dosa besar. Bagaimana mungkin engkau merasa aman dari riwayat yang dia sampaikan, hadis yang dia sampaikan? Ya, pemikirannya saja sudah menyimpang, maka sulit kamu bisa menjadi merasa aman dari riwayat yang dia sampaikan. Bisa jadi dia otak-atik seperti yang telah terjadi. Hadis yang man hamala alaina sila, ya, atau la yujladu sakranu minan nabi, seperti yang di atas, dia otak-atiknya karena tidak ada harga baginya hadis Nabi SAW. Bagaimana dia melegalkan pendapatnya, pemikiran itu yang diinginkan. Makanya agamanya saja kamu tidak aman, bagaimana kamu bisa merasa aman dari hadisnya? Inilah nasihat Ayyub As-Sikhtiyani terhadap untuk muridnya Salam bin Abi Muti'. 80. Wahaddathani, kata Imam Muslim, Salamatu bin Syabib, qala haddathana al-Humaydi, qala haddathana Sufyan, qala sami'tu Aba Musa yaqul, haddathana Amr bin Ubaid qabla an yuhdith. Ya, Sufyan mungkin Ibn Uyainah, ya. Bahwa Abu Musa mengatakan saya mendapatkan hadis dari Amr bin Ubaid sebelum dia masuk kepada bid'ah. Ayyuhdith, sebelum dia berbuat bid'ah. Maksudnya bid'ah Mu'tazilah. Jadi sebelum dia memiliki pendapat atau mazhab atau akidah Mu'tazilah, masih ada orang-orang yang meriwayatkan hadis darinya. Seperti Abu Musa di sini, ya. Tetapi ketika dia sudah berpindah pemikiran, sudah berpindah akidah, dan sudah menyimpang dalam akidah, maka mereka tinggalkan dia dan menjelaskan kedustaan-kedustaannya. Ya, mungkin itu akhir, ya, dari riwayat cerita-cerita atau riwayat-riwayat yang menegaskan tentang Amr bin Ubaid. Nah, sisanya nanti sudah berpindah ke perawi yang lain, dan kita kembali tegaskan bahwa Amr bin Ubaid ini dia seorang perawi di zaman periwayatan hadis, hanya saja dia berakidah Mu'tazilah. Lalu dengan sebab akidah Mu'tazilah itu, para ulama meninggalkannya dan bahkan mengklaim, menegaskan, menetapkan bahwa dia mudah berdusta atas nama Nabi SAW, seperti yang telah dia lakukan dalam hadis yang menguatkan mazhabnya. Man hamala alaina sila falaysa minna, dia berdusta atas nama Al-Hasan Al-Basri, padahal Hasan Al-Basri tidak pernah meriwayatkan hadis darinya, dan juga hadis itu tidak ada dalam riwayat dia dari Hasan, seperti yang dijelaskan oleh Auf Ibn Abi Jamilah rahimahumullahu ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan ke perawi berikutnya pada pertemuan yang akan datang, dan kita sempatkan atau sediakan kesempatan untuk tanya jawab. Ada. Baik, pada ikut pada pemirsa Zoom yang ingin bertanya, dipersilahkan. memisahkan diri dari majelisnya Hasan al-Basri. Dari majelisnya Hasan al-Basri, maka dinamakan Mu'tazilah. Ya, memisahkan diri, membuat majelisnya sendiri, dan nanti Amr bin Ubaid pun yang juga berguru dengan mengambil riwayat-riwayat dari Hasan al-Basri, membuat pemikiran Mu'tazilah. Yang salah satu dari penyimpangannya adalah tadi berkaitan dengan pelaku dosa besar dalam keimanan, ya, bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari iman. Setiap pelaku dosa besar keluar dari iman. Orang yang berzina tidak beriman, ya, keluar dari iman. Khawarij mengatakan langsung kafir, ya, langsung kafir. Sementara Mu'tazila hanya sekedar keluar. Kalau meninggal tanpa bertobat, Khawarij dan Mu'tazila mengatakan orang ini nanti akan masuk neraka dan kekal di neraka. Ini pemikiran bid'ah. Ya. Nah, bagi dalam asma wa sifat, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, Mu'tazila mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Walaupun ada nama, mereka nanti mengatakan nama tidak ada hakikatnya. Ya, ismun bila musamma. Mereka mengatakan alimun bila ilmin. Allah bernama alim tetapi tidak ada ilmu. Ya. Jadi mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini dari sisi tauhid asma wa sifat. Dalam masalah qadar, ya, ini juga mereka menyimpang dan yang lainnya. Dan para ulama hadis benar-benar berupaya untuk menjaga agama ini, riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi dari orang-orang ahlul bid'ah. Berbeda memang antara satu kelompok ahlul bid'ah dengan kelompok bid'ah yang lain. Seperti Rafidah Syiah dengan Khawarij, mereka tidak setingkat menolaknya. Tidak disamaratakan antara orang Rafidah Syiah dengan Khawarij. Ya, lebih ringan Khawarij dari Rafidah, karena Rafidah justru berdusta agama. Bagi mereka berdusta itu agama. Sementara orang Khawarij berdusta itu mengkafirkan, sehingga mereka agak sedikit lebih ringan daripada Rafidah Syiah. Ya. Nah, ini kemudian dibagilah bid'ah itu kepada dua bagian, mukafirah dan mufassiqah. Bid'ah yang menyebabkan kekufuran atau bid'ah yang menyebabkan kefasikan saja. Ya. Bid'ah yang menyebabkan kefasikan. Maka ini juga berbeda tingkat periwayatan hadisnya. Dan kembali lagi kepada kaidah kita bahwa riwayat hadis ini tidaklah semata-mata melihat agama orang. Kalau agamanya baik berarti riwayatnya benar. Tidak. Nah, itu bukan dasarnya, karena periwayatan hadis ini melalui persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Ya, persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Yang memang salah satunya adalah agama, tetapi dia bukan satu-satunya. Di sana ada persyaratan-persyaratan yang lain. Akhlak juga termasuk agama. Ini juga berkaitan dengan salah satu dari persyaratan diterimanya sebuah hadis. Jadi berkaitan dengan alul bid'ah, mereka menyatakan, membagi bahwa ada bid'ah mukaffirah dan ada mufassiqah. Bid'ah yang menyebabkan kekufuran, dan yang kedua bid'ah yang hanya sekedar menyebabkan kefasikan, dosa besar saja. Dan mereka berbeda dalam menerimanya. Kalau yang mukaffirah, mereka menolak mentah-mentah. Ya. Hadis-hadis mereka. Tapi kalau mufassiqah, mereka terkadang menerimanya. Dan terkadang menolaknya, dilihat dari orang per orang. Seperti Amr bin Ubaid, mereka menolaknya. Padahal sebelum dia mengunculkan bid'ah Mu'tazila, mereka meriwayatkan hadis dari. Nah, akhirnya mereka menolaknya lantaran beliau sudah mulai berani. Karena terkadang dorongan untuk menjaga pemikiran, melindungi pemikiran dan ideologi, terkadang seseorang membutuhkan strategi-strategi yang menyimpang. Seperti yang dilakukan oleh Amr bin Ubaid. Merasa bahwa dia mengatakan bahwa dia meriwayatkan dari Hasan al-Basri. Ya, kemudian dari Nabi SAW, hadisnya mursal ya. Hadisnya benar. Man hamala ala sinad alaina silah falaysa minna, tetapi dari sanad yang lain bukan dari sanad Amr bin Ubay. Jadi para ulama tegaskan bahwa Amr bin Ubay di sini berdusta. Alhamdulillah itu semua sudah jelas, sudah dibukukan. Dan sementara kita sekarang di akhir zaman, hanya kalau ingin mencari hadis sahih sudah ada bukunya. Mencari hadis yang tidak sahih, yang lemah, itu sudah ada kumpulannya. Bahkan yang palsu sudah dikumpulkan. Kemudian yang nanti terkumpul di dalamnya bergabung ya, ada nanti kemungkinan hadis-hadis yang lemah, maka para ulama juga memberikan dikeluarkan seperti Sunan Nabi Dawud, Sunan Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kita tidak tahu mana yang sahih, mana yang tidak dalam hadis tersebut, dan dia buku pegangan Ahlus Sunnah, maka sudah ada yang menelitinya. Seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dia telah menyeleksi, mengeluarkan hukum-hukumnya. Makanya dalam ada kitab yang dikeluarkannya sahih Sunan Nasa'i, kemudian ada kitab Dhaif Sunan Nasa'i, yang hadis-hadis sahih dalam Sunan Nasa'i dan hadis-hadis lemah. Ya, begitu juga Sunan Abi Dawud, begitu juga Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, tinggal kita mencari tahu dari buku-buku tersebut. Ya. Ya, yang saya tekankan di sini sudah jelas ya, para ulama dahulu meriwayatkan hadis, bagaimana sikap mereka meriwayatkan hadis dari ahlul bid'ah. Sementara kita sekarang ini bukan mengambil hadis tapi mengambil ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan, maka bisa jadi pola mereka itu, kaedah-kaedah yang mereka terapkan itu bisa jadi diterapkan juga untuk menjaga agama kita. Jangan sembarangan ya mengambil. Ya. Bila mana dia ternyata pelaku bid'ah, akan amankah kita untuk mengambil agama dari dia? Ya. Nah, ini yang perlu kita catat dan ini sangat penting. Wallahu a'lam. Ustaz, ada gimana sampai di situ, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.